Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Satu satu, ayo ikut aku. Dua dua, kawan ku semua. Tiga tiga, belajar agama. Satu dua tiga, ngaji di TPA. Pinter. Empat empat, ayo rajin sholat. Lima lima, ayo ikut aku. Dua dua, kawan ku semua. Tiga tiga, belajar agama. Satu dua tiga, ngaji di TPA. Pinter. Ya, empat empat, ayo rajin sholat. Lima lima, taat orang tua. Enam enam, satu satu, ayo ikut aku. Dua dua, kawan ku semua. Tiga tiga, belajar agama. Satu dua tiga, ngaji di TPA. Empat empat,